imam. هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وتولاها خلفاؤه الراشدون، tugas agama yang mulia, yang penting ini telah diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Begitu juga dengan Khulafaur Rasyidun, langsung dia mengemban tugas ini yaitu sebagai imam. وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة. Terdapat hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan imam, keutamaan menjadi imam banyak sekali. Di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam thalathatun ala kuthbanil miski yaumal qiyamah rajulun amma qauman wahum bihi radun. Ada tiga golongan yang mana dia akan berada ditumpukan kasturi nanti pada hari kiamat. Rajulun amma qauman wahum bihi radun. Di antaranya adalah seseorang yang mengimami suatu kaum yang mana kaum itu ridha terhadapnya. Jadi disukai oleh makmumnya. Disukai di sini dari beberapa sisi. Mungkin akhlaknya, santunnya, bacaannya. وفي الحديث الآخر حديث yang lain إِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ. Dan hadis yang lain, sesungguhnya bagi imam itu dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat di belakangnya. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. Sehingga para sahabat, sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi, jadikanlah aku imam, jadi tunjuklah aku menjadi imam kaumku. yakni mereka minta delegasi dari apa, penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengetahui di dalam keimaman itu terdapat keutamaan dan pahala. Lakin ma'al asafi syadid, akan tetapi yang amat disayangkan, nara fi waqtina hadha kathiran min talabatil ilmi yarghabuna 'anil imamah. Amat kita sayangkan, kita melihat pada waktu sekarang ini orang-orang yang sudah belajar, penuntut-penuntut ilmu, mereka enggan menjadi imam. Ya, yarghabuna 'an, berbeda artinya dengan yarghabuna fi. Yarghabuna 'an artinya adalah karihu, tidak suka menjadi imam. Wa yazhaduna fiha, mereka bersikap zuhud, enggak mau, mungkin malu-malu dan yang lain, ya. Wa yatakhallawna 'anil qiyam biha, mereka saling melepas tangan untuk melaksanakannya. Itharan lil kasli wa qillata raghbatin fil khairi, tidak mau maju ke depan bukan karena ingin mendahulukan orang lain daripada dirinya, tetapi dia lebih mendahulukan rasa malas, ya, dan kurangnya semangat untuk mendapatkan kebaikan. Wa ma hadza illa takhdhilun min asyaitan, tiada lain ini kecuali adalah bentuk pelecehan dari syaitan, yang penghinaan dari syaitan ini. Masa orang yang sudah menuntut ilmu tahu keutamaan enggak mau, bacanya bagus lagi misalkan, ya. Karena syarat-syarat menjadi imam itu ada, nanti insyaallah akan kita pelajari. Akan tapi fenomena yang seperti ini ada. Ada sudah menuntut ilmu malas untuk maju ke depan. Bersilak-silak. Ya. Bersilak-silak untuk kebaikan. Berapa keutamaan yang hilang. Ya. Banyak-banyak hal kalau kita lihat. Sila-sila untuk mencari kebaikan, untuk memberikan kebaikan. Falladhi yanbaghi lahum, yang sepantasnya bagi mereka, al-qiyamu biha bijiddin wa nasyatin, hendaklah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Wahtisabin lil ajri indallah, dan mengharapkan pahala dari sisi Allah. Karena imam ini enggak boleh dibayar. Ya, karena salat enggak boleh dibayar. Ya. Keutamaan masyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. Sesungguhnya penuntut-penuntut ilmu yang sudah lama mengaji adalah orang yang paling utama, yang paling berhak untuk melaksanakannya. Melaksanakan apa? Menjadi imam atau yang lainnya dari amal-amal soleh. Ya, banyak amal soleh. Subhanallah. Imatatul adha anit tariq. Apa itu imatatul adha anit tariq? menyingkirkan yang gangguan dari jalan, duri, batu, sampah. Nah ini juga ada yang penghalang-penghalang, jangan. Maaf ya, maaf sekali, maaf. Ini motor kita aja susah ngaturnya. Sudah dibuat dilarang parkir di sini, tapi di pas parkir di situ. Ya. Gimana nih kita mengaturnya? Sudah dibikinin kat, bikinin besi, dibikin tulisan lagi dilarang, maaf, dilarang parkir di sini. Untuk apa gunanya? Karena kita fenomena yang kita lihat, kadang-kadang ada kawan-kawan yang datang pikirannya adalah dia ngejar sholat, tapi gak dipikirkan bagaimana orang keluar kalau terjadi gempa, gimana jalan evakuasi, mana ya. Kemudian posisi sebelah sini akhwat, jangan pula masuknya akhwat itu terhambat pula jalan motor gitu loh. Nah ini perlu kita membuang duri atau menyingkirkan hal yang mengganggu di jalan, begitu juga bagus. Kemudian tidak menyusahkan orang juga bagus. Ya. Jadi ada jalan biar masuk keluar masuk. Ya, alhamdulillah. Kalau dulu bila setelah kita buat besi masih ada ruang jalan, tapi lokasi itu ya jangan diisi lagi gitu deh parkiran motornya. Enak. Memang sudah kita gunakan untuk jalan. Kalau dulu kalau kita masuk melangkah waktu ada motor tuh. Ya. Ini kan enggak bagus ya. Kalau ada orang yang lihat ini gimana nih penuntut ilmu. Kita diajarin disiplin, diajarin lurus, saf harus lurus gitu ya. Seharusnya itu ya berbekas dalam kehidupan kita sehari-hari, kedisiplinan. Jangan kalau kita sudah ngaji tapi manajemennya afwan ya akhi. Waduh, afwan ya akhi. Ah itu aja ya, maaf ya. Enggak bisa. Ya. Nah, orang yang menuntut sudah lama menuntut ilmu, hendaklah dia yang terdepan memberikan kebaikan. Memberikan contoh. Wa kullama tawafarat muahilatul imamati fi syakhsin kana aula bil qiyami biha mimman huwa duna. Semakin lengkap syarat-syarat keimaman pada seseorang, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk melaksanakan jadi imam daripada orang yang di bawahnya. Bal yata'ayyanu 'alaihi al-qiyamu biha idza lam yujad ghairuhu. Terkadang boleh jadi menjadi wajib pada dirinya jika tidak ada yang lain yang pantas. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Fal aula bil imamati, yang paling pantas untuk menjadi imam, al ajwadu qira'atan li kitabillahi ta'ala. Yang paling bagus dalam bacaannya terhadap kitab Allah. Ajwad itu paling baik. Huwa alladhi yujidu qira'atal Qur'an. Dialah yang bagus dalam membaca Al-Qur'an. Bagus dari siapa? Bi an ya'rifa makharijal huruf. Dia tahu tempat-tempat keluarnya huruf, dipelajari, ya. Wala yalhana fiha, dan dia tidak keliru atau salah dalamnya. Nah, mempelajari makharijul huruf ini penting. Malahan Imam Al-Jazariyah, Imam Jazari di dalam matan Jazariyah, ya, dijelaskan makharijul huruf, bagaimana tempat-tempat hurufnya, bagaimana sifat-sifat hurufnya. Perlu kita pelajari, perlu kita berilmu tentangnya. Ya, tidak ditinggalkan. Atau enggak boleh, kita enggak perlu kita mempelajari makharijul huruf. Wah, ini buku ini ditaruh aja, disimpan aja buku ini. Sejak dahulu Imam Al-Jazari dia menjelaskan bahwasanya ini adalah hal yang wajib diketahui, dipelajari oleh orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Sifat-sifat huruf, makharijul huruf, ya, tidak hanya bersandar kepada telinga, tapi dia harus bersandar juga kepada maklumatnya. Ulama telah menuliskan supaya ada acuannya, gitu. ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع. Dia praktekkan kaedah-kaedah membaca tersebut tanpa membeban-bebani dirinya, tanpa terlalu berlebihan. Ya. وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ يَعْرِفُ فِقْهَ صَلَاتِهِ. Nah, syarat yang kedua, di samping dia bacanya bagus, tahu dia dengan makharijul huruf, tajwid dia tahu, ya, di samping itu hendaklah dia juga kenal atau paham tentang hukum-hukum solat, ya, fikih solat tahu dia. Wa ma yalzamu fiha, apa yang harus dia lakukan, kasyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mubtilatiha, seperti syarat-syarat solat, rukun-rukun solat, wajib-wajib solat, hal-hal yang membatalkan solat. Tidaknya imam itu tahu dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan Bukhari dan Muslim, yang mengimami kaum itu orang yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Wama warada bima'nahu min al-hadith as-sahiha mimma yadullu ala annahu yuqaddamu fil imamati al-ajwadu qira'atan lil-Qur'an al-Karim alladhi ya'lamu fiqh as-salah li'anna al-aqra'a fi zaman an-nabi yakunu afqah. Berdasarkan hadis di atas dan hadis-hadis yang sahih yang lain yang senada dengannya, yang menunjukkan bahwa yang di depan, yang didahulukan di menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap Al-Quran, yang dia juga yang mengetahui fikih solat. Karena orang yang paling baik bacaannya pada zaman Nabi adalah orang yang juga paling faqih juga dia. Ya. Yakunu afqah, dia adalah orang yang lebih paham dengan hukum-hukum. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita orang-orang yang sudah belajar tahsin harus belajar agama, tidak hanya belajar tahsin aja. Nanti bacaannya udah bagus, jadikan orang jadi ustadz nanti. atau merasa menjadi ustaz. Ini susah juga nih. Harus belajar ngaji, ngaji tauhid, ngaji fikih. Ya, otomatis mungkin sudah bagus bacaannya, alhamdulillah dia mengajarkan orang tahsin tilawatul Quran bagus, ya. Tapi tidaklah dia selalu hadir dalam majlis ilmu, ya, belum cukup itu. Dengan apa namanya bacaan, bacaan kita tajwidnya bagus, alhamdulillah. Tapi ilmu kita tentang agama kita harus kita hadir. Ya, orang yang bersemangat dengan Al-Quran, dia adalah orang yang paling bersemangat dalamnya menuntut ilmu. Fa'idha istawau fil qira'ah, apabila mereka, ada beberapa orang sederajat di dalam bacaan, sama bacaannya bagus, sama-sama bagus hafalannya dan seterusnya, quddimal afqahu, maka lebih didahulukan yang lebih faqih, yang lebih paham tentang hukum-hukum, terutama adalah hukum-hukum sholat. Terutama kalau imam misalkan keliru, ya, terkadang kita lihat imam keliru tapi dia tidak sujud sahwi. Kenapa dia tidak lakukan? Karena tidak ada berilmu. Gimana? Ai aktsaru fiqhan, orang yang paling banyak fikihnya. Li jam'ihi baina mizataini. Karena orang yang lebih, kenapa orang yang lebih faqih dimajukan ke depan? Karena dia mengumpulkan dua keutamaan, dua keistimewaan. Yaitu qira'ah dan al-fiqh. Ya, dia lebih utama dalam bacaan dan fiqih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah ay afqahuhum fi dinillah. Kalau seandainya mereka dalam bacaan itu sama, maka dimajukanlah atau yang menjadi imam itu adalah orang yang lebih paham, lebih tahu dengan sunnah, ai lebih paham terhadap agama Allah. Kenapa? Walianna ihtiyajal musalli ila al-fiqhi akthar min ihtiyajihi ila al-qira'ah. Karena kebutuhan orang yang sholat kepada pemahaman fikih, ya, lebih besar atau lebih banyak ketimbang kebutuhannya kepada qira'ah. Lianna ma yajibu fi sholati min al-qira'ah mahsurun, wa ma yaqa'u fiha min al-hawadith ghairu mahsurin. Karena yang dibutuhkan bacaan itu hanya terbatas Al-Fatihah, kemudian ayat. Dan apa yang akan mungkin terjadi tanpa batas, ya, kekeliruan mungkin tanpa batas, tidak dibatasi. Kalau dalam bacaan hanya Al-Fatihah dan ayat, bacalah Iqra ma yatayassara min al-Quran, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Ya. Tapi kalau seandainya terjadi hal-hal tertentu, sedang dia berdiri, sedang dia ruku, sedang dia sujud, kalau dia tidak berilmu, apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, di sini perlu juga kita perbaiki pandangan kita, ya. Di dalam bacaan ada kekeliruan, itu namanya khata al-jali dan khata al-khafi. Ada kekeliruan yang jali yang jelas, itu berat itu. Ya, ada yang khafi. Khafi itu diantaranya adalah panjang pendek, sifat huruf yang tidak tepat. Ya, tapi itu khafi. Karena ada sebagian fenomena terkadang kita lihat, dan ini keliru nih. Memandang remeh sebagian ustadz yang ilmunya masya Allah, ya, bagus, tapi bacaannya kurang bagus. Akhirnya memandang remeh, ustadz, tapi bacaannya tidak bagus lah. Subhanallah. Akhirnya apa berefek? Enggak hadir majelisnya. Ini fenomena yang tidak baik. Kalau seandainya memang misalkan anu ya sudah. Ya, jangan ustaz tuh yang jadi salat jadi imam kan gitu ya. Tapi hadir kita dalam majelisnya. Ini perlu ya diperbaiki pandangan kita. Kemudian sudah bisa mengajar tahsin, jangan anggap wah kita sudah bisa mengasihkan ilmu juga. Harus ngaji. Harus tambah ilmu kita. Fa idza istawau fil fiqhi wal qira'ah qaddima al aqdamu hijratan wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladi islam. Jika seandainya dalam fikih, dalam qiraah, dalam syarat yang kedua tadi mereka sama, maka didahulukan orang yang lebih dahulu hijrah. Ya, hijrah itu yang pindah dulu-dulu ya, dari Mekah ke Madinah. فإذا استوى في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سنًا. Kalau seandainya di dalam bacaan sama, pemahaman agamanya sama, kemudian hijrah sama, kalau sekarang enggak ada hijrah berarti ya. Maka berikutnya yang lebih tua didahulukan. Bukan yang dari awal tua dulu, enggak. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wal ya'ummukum akbarukum, ndaklah yang mengimami kalian adalah yang lebih tua. Muttafaqun alaih, li'anna kubur sinni fil islami fadilah. Karena senior, orang yang sudah berumur di dalam Islam itu memiliki keutamaan. Ya, memiliki keutamaan. Maka ulama juga menganjurkan ngaji itu dengan yang lebih tua. Karena keberkahan di situ. Ya, kata ulama, al-barakatu ma'al akabir, keberkahan itu ada pada orang-orang yang sudah senior. Ya, bukan akabir itu orang-orang pembesar-pembesar, bukan pembesar-pembesar ya, tapi yang senior-senior. Kenapa? Pertama, dia punya keutamaan. Yang kedua, punya pengalaman. Ya, mungkin yang muda-muda lebih semangat. Ya, semangat cepat memberikan penilaian, memvonis juga semangat gitu ya. Seperti apa? Pendekar turun gunung. Ya. Rasanya semuanya mau diratain semua gitu. Subhanallah, dengan berumur itu semakin ada ketenangan, ya, ada pertimbangan. Walainnahu aqrabu ila al-khushu'i wa ijabati ad-du'a. Karena yang tua itu atau yang senior itu lebih dekat kepada kekhusyukan. Ya, khusyuknya. Dan lebih dekat dikabulkannya doa. والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دليل atas ترتيب ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud, dari Abi Mas'ud, dari hadis Abi Mas'ud Al-Badri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah in kanu fil qira'ati sawa fa'alamhum bis sunnah wa in kanu fis sunnati sawa fa'aqdamhum hijratan fa in kanu fi hijrati sawa fa'aqdamhum sinnan. Ya mu'imami qaum adalah orang paling baik bacaannya Al-Qurannya. Apabila dalam bacaannya sama, maka yang lebih paham, lebih tahu dengan sunnah. Jika mereka dalam sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrahnya. Jika mereka dalam hijrahnya sama, maka yang lebih tua umurnya. Nah, ini susah nih kali ya, cari umur sama. Beda hari kan beda juga. Baik. Kita azan dulu. Masuk waktu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Hayya 'alas salaam. Hayya 'alal falaah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, fa qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil fadilati bil ilmi bil kitabi was sunnati, fa in istawa fil ilmi quddima bis sabq fi ila al amal salih. وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو كبر السن. انتهى. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi mendahulukan yang menjadi imam itu dengan keutamaan ilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi kenapa yang paling bagus bacaannya, kemudian setelah itu yang tahu dengan Sunnah, mereka didahulukan karena keutamaan ilmu, keutamaan ilmu yang dimiliki terhadap Al-Quran dan Sunnah. Apabila di dalam ilmu itu mereka sama, ya, maka didahulukan yang lebih dahulu beramal soleh. Lebih dahulu beramal soleh. Ya. Maka didahulukanlah yang terdahulu dalam beramal soleh, yaitu muhajir, orang yang berhijrah, atas orang yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Maksudnya orang yang lebih tua. Ya. Kalau yang lebih tua, lebih senior, tentu yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada orang yang datang belakang, gitu kan? Nah, antara umur dengan amal soleh didahulukan dengan amal soleh. Hunaka i'tibaratun يقدم أصحابها في الإمامة على من حاضر ولو كان أفضل منه. Ada lagi poin-poin yang dia didahulukan menjadi imam atas orang yang hadir, walaupun orang yang hadir itu lebih afdol dari dia. Ya, saya ulangi, ada i'tibarat atau poin-poin yang lain sebagai tambahan yang dia didahulukan menjadi imam di atas orang yang hadir pada saat itu, walaupun yang hadir itu adalah orang yang lebih afdol daripada imam ini. Apa dia? Yang pertama, imamul masjid ar-ratib, imam masjid ratib. Apa makna ratib ini? Imam tetap di masjid, di imam tetap di masjid untuk mengerjakan sholat fardu jika masjid itu ditetapkan imamnya. Idza kana ahlan lil imamah, apabila dia adalah orang yang memang pantas menjadi imam, maka ini kewajiban seorang kewajiban pengurus untuk menetapkan imam yang pantas untuk jadi imam. Ya. Lam yajuz an yataqaddama alaihi ghairuhu. Tak boleh seorang pun selainnya yang mendahulunya. Walau kana afdal minhu, walaupun orang tadi lebih afdal daripadanya. Termasuk afdal ini dari sisi apa? Bacaannya, hafalannya, ilmunya. Ya. Illa biiznihi, kecuali seizin dari imam itu sendiri. Ya. Maka kalau saya diundang oleh orang untuk pengajian, saya enggak mau ya langsung maju ke depan. Yang nyuruh kita ini siapa? Harus tahu dulu. Jangan-jangan orang yang bukan, ya kadang-kadang di kampung itu asal nyuruh, asal dulu. Dia adalah orang yang kompeten untuk menyuruh atau tidak? Kalau tidak, ya jangan. Maka lebih baik ya sudah, yang imam yang biasalah maju ke muka. Ya boleh jadi bukan imam itu yang mengizinkan kita. Akhirnya kita menjadi imam hanya mengurutu di belakang. Sementara dia sudah tentukan sebagai imam gitu. Kecuali kalau seandainya dia mengizinkan, oh, Ustaz, ayo maju ke depan, dia yang mengizinkan. Maka itu boleh. Yang kedua, sahib al-bait, yang punya rumah. Idza kana yasluhu lil imamah, jika yang punya rumah tadi ya layak menjadi imam. Lam yajuz an yataqaddama alaihi ahadun fil imamah illa bi idnihi. Tidak boleh baginya untuk ada orang lain yang mendahuluinya jadi imam ya, kecuali seizin dia. Baik, yang ketiga, as-sultan. Yang ketiga adalah penguasa. Ya, kalau di kota Padang ya wali kota. Kalau datang wali kota sini, wali kota suruh masuk, maju. Dia yang lebih berhak. Ya. Karena imamatuhu akbar min imamati, lebih luas, lebih ya daripada imam dari imam masjid. Wa huwa imamul a'zam au naibuhu. Dia yang maksud dengan sultan itu imam besar, yang dimaksudnya khalifah atau presiden ya. Au naibuhu, atau yang menggantikannya atau yang wakilnya, yang mewakilinya. Fala yataqaddamu alaihi ahadun fil imamah illa bi'idnih idza kana yasluhu lil imamah. Tidak boleh seorang pun mendahulunya menjadi imam kecuali dengan seizinnya. Ya. apabila dia memang layak menjadi imam. Kalau baca Al-Fatihahnya aja enggak tahu bagaimana dia baca Al-Fatihah, ya berarti enggak layak. Ya, kalau dia tidak layak, ya tidak pantas. Wadali wala taqdimi ashabi hadhil i'tibarat ala ghairihim. Dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kriteria ini lebih didahulukan daripada yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sabda Nabi, la ya'umur rajulu fi baitihi wala fi sultanihi illa bi'idznih. Tidaklah seorang mengimami di rumahnya atau di kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Dalam Sahih Muslim, wala ya'umur rajulu rajula fi alihi wala fi sultanihi illa bi'idznih. Tidak boleh seorang mengimami orang lain di keluarganya atau di dalam kekuasaannya kecuali dengan seizinnya. Wa sultanuhu, kekuasaan itu adalah mahallu wilayatihi au ma yamlikuhu. Dia adalah tempat kekuasaannya atau yang dia miliki. Rumah itu miliknya, miliknya orang yang punya rumah. Kalau pemerintahan, ya siapa yang menguasai itu, itulah tempat kuasaannya. Qala al-Khattabi, Khattabi yang mengatakan maknahu, maknanya anna sahibal manzili awla bil imamat fi baiti idha kana min al-qira'ati awil ilmi bimahallin yumkinhu an yuqima as-salah. Maknanya pemilik rumah lebih utama menjadi imam di rumahnya apabila dia apabila bacaannya dan ilmunya memungkinkan untuk itu. Memungkinkan bagi dia untuk menegakkan solat. Wa idza kana al-imamul masjid qad wallahu sultan aw naibuhu aw ittafaqa ala taqdimihi ahlul masjid fa huwa ahaqqu. Kalau seandainya imam masjid telah di tauliyah oleh sultan, ditetapkan oleh pemerintah, atau naibuhu, atau yang penggantinya, atau yang naib wakilnya, ya seperti misalkan di Malaysia itu ditentukan masjid itu memang di bawah kekuasaan dari pemerintah, ditentukan imamnya, atau masjid-masjid tertentu masjid pemerintah ditentukan imamnya. Aw ittafaqa ala taqdimihi alul masjid, atau orang yang di masjid sepakat untuk mendahulukan atau memajukan orang tertentu. Ya, kalau kita mungkin pengurus ya atau jamaah, fa huwa ahaqqu, dia lebih berhak. Li'annaha wilayatun khasah, karena ini adalah kekuasaan khusus, kekuasaan yang terbatas. Wa li'anna taqadduma 'alayhi yusi'u dhanna bihi wa yunaffaru anhu. Karena mendahulukannya, mendahuluinya, mendahului imam yang dah tetapkan ini, lalu dah kita pakai dah, dulu kita maju ke muka, maka sikap itu menjadikan penilaian jelek persangka kepadanya, atau menjadikan orang lain ya akan lari darinya. Ya apalagi misalkan ya tanding-tanding bacaan bagus. Ini sudah sepakat ini. Taunya ada orang datang bacaannya masya Allah hebat, bagus suara bagus bacaan bagus, nyelonong dia masuk maju ke depan. Setelah sholat gimana orang ngomongnya? Imam wa'u kurang rencak bacaannya. Antum rencak tadi deh. Akhirnya apa? Sudah orang jadi sudah meremehkan lagi ya. Yang tadi sudah sepakati untuk maju ke depan. Mimma taqaddama yatabayyan lak syarful imamati fis shalah. Dari apa yang telah berlalu penjelasannya, maka jelas bagimu kemuliaan imam di dalam sholat. Wa fadluha, keutamaannya. Wa makanatuha fil islam, kedudukannya dalam islam. Li'annal imama fis salati qudwatun, sesungguhnya imam di dalam sholat itu dia adalah suri tauladan. Wal imamatu murattabatun martabatun syarifah, imam itu adalah kedudukan yang mulia. Fahiya sabqun ilal khair, dia adalah terdahulu, terdepan di dalam kebaikan. Betul enggak tuh? Siapa yang lebih dahulu, imam atau makmum? Imam lah, tidak boleh mendului imam. Mau ruku, imam dulu ruku, baru makmum ruku. Ya, mau takbir, mau sholat, imam dulu takbir, baru makmum. Ya, jadi makmum tidak bisa mengalahkan imam dalam kebaikan dulu. Ya, harus mengikuti imam. Wa aunun ala taati wa mulazamatil jamaah. Imam itu atau keimaman, kedudukan imam membantu untuk ketaatan. Betul atau tidak? Orang tidak jadi imam boleh jadi dia datang ke masjid. Tapi orang menjadi imam gara-gara menjadi imam kulah nyupai ke masjid. Berarti kedudukan imam itu membantunya untuk taat. Ya? Wa mulazamatil jamaah, selalu berjamaah. Ya. Wa biha tu'ammaru masajidu bitta'ah. Dengan demikian, ya, dengan solat berjamaah ini, masjid itu dimakmurkan, atau dengan imamah bisa. Dengan karena keimaman ini, masjid itu makmur dengan ketaatan. وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما حكاه من دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. Maka menjadi imam ini bagian masuk ke dalam keumuman doa yang dibacakan tadi, yaitu doa yang diselipkan oleh hamba-hamba Allah, ya, ibadur rahmat, apa? Ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh jadi orang-orang bertakwa di belakang itu orang-orang bertakwa. Ya? Lalu dia jadi imam di depan. Doanya, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Fal imamatu fis salati minal imamati fid din. Imam di dalam salat merupakan bagian dari imam di dalam agama. Wala siyama idza kana al imamu يبذل النصح والوعظ والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد. Apalagi jika imam tersebut memberikan nasihat, pesan-pesan, ceramah, mengingatkan bagi orang yang hadir di masjid. Jadi imam ini juga tahu, harus tahu dengan agama tadi ya, ilmu agama, dia memberikan nasihat. Fa innahu bidzalika minad du'ati ila Allah. Dengan demikian dia termasuk juga dari pendakwah-pendakwah. Alladzina yajma'una baina shalihal qawli wal amal. Di mana dia mengumpulkan atau menggabungkan antara amal yang baik dan perkataan yang baik. Salih qaul wal amal. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Maksudnya tidak ada lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh, lalu dia mengatakan aku ini termasuk orang-orang Muslim. Maka yang paling dekat di sini siapa? Imam. Imam yang tahu dengan agama, dia bisa menceramah, dia bisa memberikan nasihat. Fala yarghabu 'anil qiyam bil imamati illa mahrumun. Tidaklah ada ya orang yang tidak mau menjadi imam kecuali dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Keutamaan-keutamaan tadi yang banyak itu pasti tidak dapatkan. Jika kita salah maka uang kita menjadi hilang. Hah? Judi dengan diberi nama trading mungkin ya. Wallahu alam nih. Ya perlu dipelajari dulu ya. Tapi ini untung-untungan nih. Ya ini sama dengan judi. Lalu bagaimana? Da mayaribu ka ila mayaribu. Itu sudah selesai itu. tinggalkan yang meragukan, ya, kepada yang tidak meragukan. Banyak rezeki yang halal yang tidak ada syubhatnya masih banyak. Saya pernah mendengar ada seorang dalam 2 minggu dia bisa mengumpulkan uang 4M. Kemudian dilanjutkan saya itu bangkrut. 4M itu sudah habis semua. Ya, sehingga disebutkan dia dalam kalau memang itu adalah berkah halal, tentu dia akan lanjutkan. Dia itu ini sudah 4 tahun yang lalu katanya. Lalu diberikan, kalau sudah dapat uang jangan itu lagi kerja, sudah ambil aja uangnya. Hampir sama aja judi. Ada orang judi online kayak atau apa kayak, ya, dapat menang sekali. Berapa menangnya? 50 juta. Ya. Setelah coba-coba tahunya dia kalah 150 juta. Ya, setan itu menghiasi, wah, cubo. Akhirnya bangkrut. Ya. Jadi da' mayaribu ka ila mayaribu. Tinggalkan yang meragukan. Ya. Apa yang halal yang kita kerjakan berkah, ya, itu lebih baik walaupun dapatnya nilainya sedikit, ya. Sebenarnya hadis yang benar atau sahih itu ada berapa jumlahnya? Bagaimana kita membedakan mana hadis palsu, mana hadis benar? Caranya belajar, ya, cara belajar, ya, sebab jangankan itu menentukan ammih asli juga ammih palsu itu pelajar, ya, beraja tuh, ya, apalagi hadis nih, ya, ada syarat-syaratnya, ada ilmu namanya ilmu mustalah hadis. Ya, itu diantara ilmunya. Nanti kalau mau mengkaji hadis lagi, masuk kepada ilmu jarh wa ta'dil. Ya, nah, insyaallah mudah-mudahan bisa. Ya, yang minat bisa. Ibnu Hazm sendiri umur 40 tahun baru dia mulai menuntut ilmu. Ya, saat bolehkah melaksanakan akikah anak yang sudah dewasa? Dan apakah ada hari yang baik seperti harus melakukan di hari Jumat atau Kamis? Dan apakah boleh berdoa setelah akikah dengan mengundang orang ke rumah? Dan apa saja doa yang dibaca? Mengakikahkan anak yang sudah dewasa boleh, karena akikah itu, ya, ditekankan. Malahan dalam hadis dikatakan bahwa al-ghulamu murtahinun au marhunun bi aqiqatihi. Anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau sudah dewasa boleh ia mengakikahkan bapaknya, bukan anaknya. Karena itu adalah kewajiban seorang ayah. Adakah hari baik atau hari yang baik untuk melakukan? Tidak ada, sama aja. Yang baik itu adalah yang mudah, ya, bagi dia untuk melakukannya. Karena tidak ada lagi kelipatannya. Hanya 7, 14, 21. Setelah itu bebas. Apakah ada doanya, mengundang orang ke rumah boleh enggak? Boleh. Makan-makan. At'imut ta'am, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu Islam khair, Islam yang mana yang baik, kata Nabi, tut'imut ta'am wa taqra'u salam ala man lam ta'arif wa man lam ta'arif. Engkau, Islam yang baik itu adalah engkau memberi makan. Nah, ngundang-ngundang orang itu memberi makan namanya. Ya, itu bagian dari Islam yang baik. Apa ada doa yang dibaca? Ya, orang yang diundang membaca mendoakan orang yang mengundang. Orang yang diundang mendoakan orang yang mengundang. Apa doanya? Ya, doa orang yang diundang untuk makan, yaitu aftara 'indakum shaimun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallallahu 'alaikum al-malaikah. Itu satu. Atau Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, beri makanlah orang yang telah memberi makan kami, dan beri minumlah orang yang telah memberi minum kami. Ya, itu doanya. Ana mohon agar Ustaz berkenan menjelaskan bagaimana membasuh kepala saat berwudu. Ada yang membasuh kepala hanya bagian rambut di atas kening saja, ubun-ubun, melakukan 3 kali. Bagaimana yang sesuai dengan yang contohkan oleh Nabi? Kepala tidak dibasuh. Yang dibasuh wajah, tangan, kaki. Kepala diusap. Ya? Antara basuh dengan usap itu, basuh itu mengalirkan air, ambil air dialirkan, itu mengalir, itu membasuh. Kalau mengusap adalah kita celupkan ini sisa dia air di telapak, di kulit kita, lalu kita usapkan, itu namanya mengusap, ya, bukan membasuh. Maka kepala mengusap sekali aja, dibasuh, dibasahi tangan kita, lalu sampai ke belakang, sampai ke kudua, balik ke muka, balik, kemudian langsung dengan telinga, hanya sekali saja. Bagaimana cara menjamak solat, misalnya kita berangkat ke dari Padang ke Pekanbaru? Menjamak solat itu mengqasar dan menjamak ketika safar. Kalau dari Padang berangkat dengan salah satu travel misalkan, berangkatnya kapan? Habis maghrib. Yang dia kerjakan solat maghrib 3 rakaat. Nanti solat isyanya mungkin di Bukit Tinggi, sampai Jua Sanjai, atau di Lubuk Bongku, pasti itu berhenti itu. Ya, hanya saja jangan terkalok. Enak. Solat di situ isya. Isyanya berapa? 2 rakaat. Karena kita sudah musafir, qasar kita. Tapi kalau seandainya kita berangkatnya sebelum maghrib, berarti kita sudah sholat, ya, asar. Kita berangkat, kita udah jalan, ya, nanti baru maghrib dan isya. Nah, di jamak takhir nanti, maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat pada waktu isya. Ya, sebelum berangkat, ya, jangan dijamak dulu, dan tidak juga diwawun, tidak boleh diqasar, karena qasar itu solatnya bagi orang yang musafir. Kita solat sunat witir, apakah hanya di bulan Ramadan saja? Lalu bagaimana tata cara dan rakaatnya? Tidak, solat witir itu tidak hanya Ramadan saja, setiap saat boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat dengan mengerjakan 2-1, atau boleh 5 rakaat dengan 5 rakaat langsung. Ya, baik. Ini sudah habis pertanyaan dari satu yang bertanya. Apa hukumnya makan bakso di warung non muslim, Buya? Bakso siapa buat? Kalau dia beli bakso dari luar terus dijual di situ, ya, enggak apa-apa. Sekarang non muslimnya apa? Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, atau apa? Jika seandainya dia adalah ahlul kitab, maksud dari ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, maka makannya boleh. Karena di dalam surah Al-Maidah ya, membolehkan makanan mereka. Oh, apakah mereka baca bismillah atau tidak? Baca bismillah sebelum kita makan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya pemilik ini adalah bukan ahli kitab agama-agama lain selain dari Yahudi dan Nasrani, ya, maka enggak boleh. Kecuali kalau kita tahu itu makannya, ya, atau dia kasih kita nasi bungkih. Nasi bungkihnya rumah makan Padang. Ya sudah, boleh dia kasih, boleh kita makan karena tahu kita makanannya. Tapi kalau dia buat sendiri lalu dia kasihkan, enggak. Buya, hadis yang pertama dari bab ini didhaifkan oleh Syekh Albani, mohon penjelasannya. Wallahu a'lam, mungkin nanti kita akan lihat. Saya belum lihat ya. Jika seorang masbu' telat satu rakaat tapi imam kelebihan satu rakaat sehingga yang masbu' jadi pas solatnya, apakah makmum dan imam sama-sama sujud sahwi atau hanya imam saja dikarenakan imam kelebihan rakaat? Wallahu a'lam. Ya, sebagai perbandingan saya enggak tahu nih apa jawabannya, tapi perlu dicari. Kita makmum ini ngikuti imam rakaat yang sah atau tidak sah? Kalau kita mengikuti imam pada rakaat yang tidak sah, sahkah sholat kita? Ya, sekarang kita sudah 3 rakaat, 1 rakaat itu rakaatnya tidak sah. Kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu, maka berarti tidak sah kita mengikuti sholat yang batil. Apa yang harus kita lakukan? Muqata'ah, diam, duduk. Kalau diingatkan imamnya, imam ngeyel terus saja dia kelima rakaat, ya. Kita yang tahu bahwasanya itu adalah rakaat yang kelima, kita duduk aja, ya, sambil menunggu imam. Ketika imamnya tasyahud kemudian salam, kita salam bersama imam. Yang masbuk tadi baru dia berdiri untuk menjumunakan sholatnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau ini dia ikut salam imam, saya tidak tahu artinya. Insyaallah mudah-mudahan kita cari dari fatwa ulama. Apa solat yang dijaharkan bacaan yang tetap dijaharkan jika dilakukan sendirian di rumah? Iya, dianjurkan tetap dijaharkan dan itu adalah sunnah. Ya, kalau dia sirkan sah solatnya. Hujan seperti apa yang menjadi uzur pria tidak berdatang ke masjid adalah hujan yang membasahi jalan, tanah. Kalau gerimis enggak, tapi hujan yang muncul ada air numpuk, ada becek, Untuk orang yang safar dan sudah sampai pada tujuan, ini sudah kita jawab dah. Atau sebelumnya ada pertanyaan juga nih kalau enggak salah. Kapan ya? Pagi ya? Oh, dari pagi. Berarti yang dengarnya yang bertanya enggak dengar nih pagi. Pagi udah dicari pertanyaan. Oh iya. Terus enggak ngikuti. Jadi yang udah bertanya tolong ikuti sampai selesai pengajian. Ya. Ada sering berulang nih. Apakah doa untuk orang tua yang sudah meninggal kepada orang tua yang tidak sembahyang diijabah oleh Allah? Mudah-mudahan, ya, karena kembali kepada perbedaan ulama di dalam menyikapi orang yang meninggalkan sholat. Jika dia sama sekali enggak pernah sholat selama hidupnya, maka ulama sepakat ini kafir. Ya. Tapi kalau seandainya umpang-umpang sholatnya, bila takana, ya, ini barunya sholat, enggak takana, enggak sholat. Ya, maksud enggak takana itu enggak mau dia sholat ya. Bila teragaknya sholatnya sholat, bila teragaknya enggak sholat, misalkan. Maka sebagian pendapat ulama mengatakan ini dah dosa besar. Sebagian ulama yang lain mengatakan ya dia jatuh kepada kafir. Kalau kembali kita, ini ada terjadi perbedaan pandang ulama. Melihat dari perbedaan ini ya sudah kita doakan aja orang tua kita. Ya, kan tidak ada dosanya kita mendoakan, kecuali kalau seandainya ya mendoakan orang kafir. Jangan, itu dilarang kita. Kita. Tapi orang tua kita enggak, ya, doakan semoga Allah Subhanahu Wataala mengampuni dosanya. Jadi ini adalah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya setelah dia meninggal dunia. Anak ingin bertanya, jika kita ditunjuk sebagai imam tetap di masjid, kemudian pengurus telah menetapkan sebagian uang kas masjid untuk imam dengan permintaan pengurus bahwa kita harus jadi imam di saat sholat jahar. Jika suatu kondisi kita tidak bisa datang ke masjid karena hujan hebat, apakah halal bagi kita untuk menerima uang tadi? Uang kita ini per sholat atau uang kita ini adalah gara-gara memang kita waktu kita untuk menjaga sholat? Kalau uang kita per sholat tidak boleh, karena kita sholat tidak boleh jadi uang, walaupun jadi imam. Ya, kalau kita diberikan uang adalah untuk menjaga waktu kita, ya, tidak kemana-mana kita. Kalau misalnya kita tidak jadi imam, boleh jadi kita mau sholat tempat mana dan yang lain, kayak gitu kan? Nah, maka dalam permasalahan ini adalah waktu yang diluangkannya untuk mengkhususkan menjaga sholat, itulah nilainya yang diberikan, bukan gara-gara dia ingin dia melakukan sholat. Kalau ini namanya membayar per sholat nih, ya, maka pengurus pun jangan berasumsi seperti itu gitu loh. Sudah kasihkan dia, ya, karena dia menjaga waktu sholat, kemudian dia anunya dikasihkan, boleh kasih honor, boleh. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.